Baik, saudaraku, kita akan memikirkan penginjilan sebagai jantung gereja. Ini akan menjadi pokok pikiran kita pada kesempatan minggu ini, susra, bagaimana seharusnya kita memikirkan gerak gereja di dalam kehidupan kita sebagai gereja. Saya pikir gereja sudah makin hari makin terjebak pada satu perangkap, bagaimana gereja adalah sebuah ritual yang dijalankan dari minggu lepas minggu. Sehingga kita menjadi ritual di mana kita berkebaktian, selesai, merenung, dan kemudian pulang. Kan begitu ya? Apakah demikian? Saya pikir ini menjadi sebuah kesalahan yang mengerikan dan yang tidak seharusnya terjadi dalam kehidupan gereja Tuhan. Ya, karena gereja seharusnya menjadi satu gereja yang solid, menjadi satu gereja yang kuat begitu ya. Bagaimana kemudian gereja bisa melayani dalam keutuhan. Nah, ini harusnya menjadi kerinduan kita, saudaraku. Nah, oleh karena itu dalam pemikiran-pemikiran seperti inilah ya kita mengambil satu tema yang penting tentang gereja yang menginjili sepanjang 2011 ini. Mari kita lihat terminologi kata daripada gereja. Apa Injil ya? Injil itu bahasa Yunani-nya adalah Evangelion. Maka seringkali juga kita disebut evangelical itu injili atau kemudian evangelis itu penginjil gitu ya. Itu dari kata Evangelion itu atau kabar baik. Kabar baik tentang apa, saudara yang kekasih? Ya, ini menjadi perlu untuk kita pikirkan. Kalau disebut kabar baik apa? Kabar baik itu menyangkut sebetulnya tentang janji Allah yang telah digenapi dalam kedatangan Kristus. Ya. Jadi kalau dalam pemakaian sehari-hari misalnya, oh kamu yang di penjara dapat kabar, oh kamu merebas, kamu sudah dapat menjalani penjara, itu merupakan sebuah kesukaan begitu ya. Tapi dalam terminologi kita bagaimana kabar baik itu tentang janji Allah yang telah digenapi di dalam kedatangan Kristus. Nah, Injil itu mempunyai semangat di dalam PL maupun di dalam PB. Kita seringkali mengkonfrontasi tanpa sadar dengan mengatakan bahwa hukum Taurat itu apa sudah selesai begitu ya. Sekarang kita hidup dalam PB dan hukum Taurat itu sudah enggak ada. Sekarang puji Tuhan kita ada Injil gitu. Nah, Injil dikonfrontasi dengan hukum Taurat. Banyak kesalahpahaman memahami itu. Padahal yang dimaksud oleh Paulus itu untuk mau mengatakan bagaimana hukum Taurat sudah membuktikan kelemahan, kekurangan, keberdosaan, ketidakberdayaan manusia. Dan Injil menunjukkan kekuatan pertolongan besarnya kasih Allah. Ya, jadi PL itu sampai sekarang berlaku. Yes, karena Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan, tapi menggenapi Taurat itu. Nah, kalau digenapi artinya menjadi genap. Kalau artinya menjadi genap adalah apa yang sudah digenapi, ya sudah. Misalnya nubuatan, semuanya sudah digenapi. Darah domba sudah digenapi dalam darah Kristus. Anak domba sudah digenapi dalam anak domba Allah. Ya, sehingga kutuk-kutuk dosa sudah digenapi dalam kematian Kristus. Ya. Sehingga sunat diterjemahkan menjadi baptisan di dalam nama Kristus. Itu menjadi menarik sekali. Nah, itu yang dimaksud menggenapi. Tetapi semangat dari PL bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya sama, di PB juga begitu. Ya. Nah, oleh karena itu dalam PL, Injil berupa janji Allah yang dinubuatkan oleh para nabi. Akan datang Raja Shalom, akan ini, akan itu, dan seterusnya. Dalam PB, Injil adalah penggenapan di dalam Yesus Kristus. Apa yang dulu di PL menjadi pengharapan, sekarang di PB menjadi kenyataan. Ya, itu sebab keunikan, keunggulan, melihat kesatuan Alkitab itu penting. Kita gak bisa sepotong-sepotong baca Alkitab ya. Ya, karena itu kita mesti memahami utuh. Saya seringkali mendengar orang berkhotbah, menurut saya salah total, itu salah parah. Ya, saya bisa ngerti kalau itu orang awam, tapi kalau pendeta yang khotbah bagi saya itu ngawur setengah mati. Ya. Tetapi kemudian saya perhatiin, orang interesting aja. Kenapa? Karena kita gak punya alat ukur kan. Sesuatu kalau salah gak salah, bagaimana kita tahu kalau kita gak punya alat ukur, bukan? Nah, alat ukur itu mestinya adalah pengertian, pemahaman kita akan Alkitab. Makanya kita harus belajar, kita gak bisa gak belajar gitu ya. Nah, seminar ini juga menolong kita sebetulnya untuk belajar. Sehingga di dalam 1 Korintus 15 ayat 1-8, intinya Paulus mau mengatakan begini, sebab yang paling penting telah kuberitakan. Tentang apa? Tentang Injil. Yaitu Yesus yang mati, yang kemudian bangkit dan menampakkan diri dan seterusnya lalu naik ke surga. So, jadi saudara yang kekasih, Injil itu adalah sesuatu kisah tentang Kristus. Gak lebih, gak kurang. Nah maka kalau kita disuruh memberitakan Injil, beritakanlah Yesus yang mati, bangkit, naik ke sorga itu. Nah kita yang seringkali diberitakan justru neka-neko, yang suka-sukanya kita apa, maunya kita apa, begitu ya. Sehingga itu bukan lagi inti daripada Injil. Pergeseran pemberitaan sudah terjadi. Ya ini kita mengobrol Injil misalnya dengan mengatakan ikutlah Yesus, semuanya gampang, begitu toh. Yesus sudah menderita, kita enggak akan menderita lagi. Kita mengkhianati Injil itu karena Injil berkata. Yesus berkata, ikut aku apa? Sangkal diri, pikul salib. Enggak dibilang enak-enak, enggak dibilang kita enggak menderita. Bentuk penderitaan itu apa? Itu urusan dia. It's not our business gitu ya. Itu Tuhan punya bisnis yang diberikan kehormatan pada kita boleh menanggungnya. Macam-macam. Ya, bentuk itu macam-macam, aneka ragam gitu. Tetapi jangan menggampang-gampangkan lalu bilang ini apa namanya, ini apa penderitaanku, ini salibku, ini. Jangan juga gampang-gampang mengatakan begitu. Ya, kita harus berhati-hati juga untuk menyikapi, melihat dalam perjuangan itu. Tetapi yang menjadi penting dalam bagian ini, 1 Korintus 15 mengatakan, kecuali imanmu sudah jadi sia-sia. Artinya begini, saudara. Mungkinkah iman sia-sia? Jawabannya jelas tidak. Ya. Jadi ada parodi-parodi di dalam ucapan-ucapan Alkitab yang orang seringkali salah tangkap. Lalu menerjemahkannya secara tak. Jadi saudara-saudara kita mesti sungguh-sungguh supaya iman tidak sia-sia. Lalu sejak kapan bisa iman sia-sia? Sama seperti Yakobus misalnya bilang, iman tanpa perbuatan apa? Mati. Yang dia maksudnya bukan ada iman tidak berbuat. Tidak. Kalau iman tanpa perbuatan mati adalah, kalau kau tidak berbuat dan yang kau menyebut beriman, maka tidak berbuat membuktikan kau tidak beriman. Itu maksudnya. Bukan ada orang punya iman tapi gak berbuat. Bukan. Dia mau menghantam orang-orang yang menyebut dirinya beriman. Orang beriman pasti berbuat. Kalau gak berbuat, ya gak beriman. Nah itu disebutnya iman tanpa perbuatan. Mati ya nothing ya, bukan iman. Tapi orang suka salah nangkap. Jadi saudara kita bisa punya iman tapi gak berbuat. Loh? Bagaimana itu? Gara-gara salah baca kan? Gak dibaca konteks semuanya. Nah, begitu juga Paulus ketika mengatakan yang sangat penting kuberitakan adalah kalau memang Injil ada pada hidupmu, maka kau akan tahu Yesus yang mati bangkit naik ke surga itu dan bagaimana dia melakukan semua itu dalam hal yang luar biasa. Seharusnya lah kau percaya. Kalau enggak, sia-sialah imanmu. Artinya, kau bukan orang beriman. Nah itu Injil. Ya. Yang berikut, saudara. Kalau dikatakan penginjilan, mengapa sih kita harus menginjili? Alasan penginjilan. Oh, sorry. Sorry ya, saya memang urat saya ini lagi kenceng banget nih. Masukin ya kemari. Jadi saya pada posisi tertentu bisa ambruk. Tadi pagi bangun ampun dah. Ya, jadi urat di apa ini pangkal paha ya. Pergumulan Yakub dengan Tuhan, saya tadi malam juga bergumul. Jadi pada saking semangat kadang-kadang posisi tertentu ya udah pokoknya enggak hati-hati, gabruk. Jadi kalian jangan terlalu berpikir yang aneh-aneh ya. Ini urat ketarik, bukan salib ini. Bagi saya menikmati pelayanan itu penting ya. Terus berjalan. Sorry. Oke. Yes. Saya yang sakit, kalian tarik napas kayaknya. Oke, langsung kita lanjut ya. Jadi pada waktu kita memikirkan alasan penginjilan itu apa, pertama itu adalah perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Pergilah ke seluruh apa dunia begitu ya, beritakanlah apa? Injil itu. Nah oleh karena itu kalau perintah Tuhan, saudara gak menginjili sama saja, saudara melawan perintah itu ya silakan. Maka saya pikir, saya gak ngerti kenapa kamu berani ngelawan Tuhan. Cuma satu logikanya, kamu gak kenal Tuhan. Ya simpel saja toh. Oh enggak saya kenal Tuhan, Pak, omong kosong itu. Gak pernah kau pergi penginjilan, gimana kau bilang kau kenal Tuhan? Kan gitu, simpel saja ya. Sehingga bagi saya sih, mari kita buat sederhana saja hidup ini. Ya, tapi bisa jadi mungkin, dia tapi udah ini loh Pak, cukup oke loh sebetulnya. Ya, sedang proses mengalami, sedang mengenal gitu ya. Sama seperti anak-anak selalu bilang papa mama itu jahat karena gak kasih ini itu. Sedikit remaja mulai dia sadar, dia agak jahat gitu ya. Begitu dia nikah baru dia tahu dia jahat banget. Karena udah punya anak sekarang, baru berasa nih, gila ya. Dulu kita ngelawan orang tua kita, sekarang anak kita ngelawan kita baru berasa loh. Dulu waktu kita ngelawan orang tua kita gak berasa, gak ada ukuran. Kalau orang tua ngomong selalu kita bilang, alah, apa mama, papa memang begitu aja, wap, kita gak peduli gitu. Tapi begitu kita punya anak baru kita tahu, gila ya. Ya. Oleh karena itu susur yang kekasih, anak-anak saya sendiri bukan anak-anak yang nakal. Anak-anak yang cukup manis. Nakal pasti, enggak ada yang enggak nakal kan. Tapi saya pernah marah mereka, sering marah sama mereka, sering tegur mereka. Tapi kalau mereka dibandingkan saya, mana ada bapaknya? Nah, saya SMP saya bawa pisau sama bapak saya ajak tanding. Ya, jadi kelahi kita bilang gitu ya, minta uang saya nak perut saya. Karena bapak saya memang istrinya lebih dari satu. Jadi kadang sana, kadang sini. Jadi kalau saya minta gak dikasih, oh, mau kelahi saya ajak gitu. SMP itu. Padahal kalau ditonjok semua kau juga, karena bapakku CPM kan, badannya besar. Ya si Kenan mana pernah berani bawa-bawa pisau sama aku. Ya. Sampai SMA dia gak pernah, anak manis misalnya. Tetapi kemudian saudara-saudara, jangan lupa saya juga istri saya satu, bukan tiga kayak bapakku ya. Jadi ada memang judul-judul yang berbeda membuat saya jadi anak yang nakal. Tetapi saya bayangkan ya, saya juga akhirnya nakal bukan sama papa aja kan. Sama mama yang notabene juga korban sebetulnya ya. Lalu saya pikir-pikir sekarang gila juga ya. Kayak apa tuh hati mama itu. Dia doa sama saya tentang saya sampai nangis-nangis. Saya ngamuk gitu. Kalau doa-doa jangan pakai nangis-nangis gitu. Baru saya ngerti. Untung dia nangis jadi pendeta deh saya. Kalau dia gak nangis gue jadi penjahat dah kali ya. Dia gak tahu doa gitu. Oleh karena itu kesadaran itu harus diwujudkan bagaimana berseru pada Tuhan. Banyak aspek yang mesti kita lakukan ya. Banyak cara yang kita mesti kerjakan dalam kita memberitakan Injil itu. Dan itu menjadi panggilan orang percaya yang kalau tidak dijalankan menggelisahkan batin kita itu. Saya enggak tahu saudara-saudara pernah merasa gelisah enggak ya enggak menjalankan tugas pelayanan itu. Ya, kalau saya sih maaf saja saya tumbuh kembangkan. Ya. Jadi tadi saya agak pontang-panting sampai saya bilang makanya udah kau jalan duluan lah. Nanti papa nyusul lagi gitu ya. Takut telat nih. Ya udah cepetan tungguin aja dah. Ya mau jalan aja udah susah setengah mati. Kendor-kendorin dulu urat-urat itu ya. Ya. Baru kemudian mandi pelan-pelan udah kayak kakek tua aja gitu. Ya. Tetapi ada satu bagian yang saya gak bisa. Kemudian ada satu alasan yang saya masih bisa. Kemudian saya gak pelayanan. Dari sekolah minggu saya ditanamkan. Dan saya menanamkan konsep pada diri saya. Kecuali kaki patah gak bisa bangun. Nah baru ya terpaksa saya telepon sorry gak bisa datang. Berarti udah parah lah itu. Ya. Jadi panggilan itu harus dihidupkan. Izinkan saya sharing sedikit saudara. Pada satu waktu ada remaja yang saya mesti layani. Ini remaja pengurusnya persekutuan. Kemudian saya siang itu demam meriang begitu ya. Sorenya saya mesti khotbah. Jadi akhirnya saya udah luar biasa udah gak kuat. Mata saya udah agak merah begitu ya. Tetapi saya anak-anak remaja ini sangat mengharapkan sekali supaya saya hadir. Ya, dan saya sangat respect sama anak-anak yang mau bertumbuh begitu. Lah saya ini sudah bapak yang selalu ajar anak remaja maju. Lalu kalau saya sendiri memble anak-anak mau belajar apa dari saya kan begitu juga. Akhirnya udah, saya berdoa Tuhan tolong, udah minum teh manis, minum vitamin C, udah berangkat dah. Nah, terus saya bilang, gini ya, nanti aku khotbah pertama duduk, yang kedua kalau boleh kalian switch deh, kalau memang ada acara di depan, lagu atau apa taruh ke belakang, ya misalnya ada acara-acara khusus begitu ya. Jadi kita nyanyi pembukaan satu dua lagu, ya sudah saya langsung khotbah. Oke, Pak, khotbah selesai. Nah, jadi saya duduk selesai khotbah, sosial kita kan doa nih. Jadi pas mau doa itu, pada akhirnya memang ternyata gak terlalu banyak acara mereka. Jadi sampai selesai saya ikut doa, kita doa sama-sama. Pas begitu doa, terus satu orang ngomong sama saya, Kak Bikman masih ingat saya? Aduh, sorry. Saya betul-betul lupa nih. Saya bilang. Ya, lalu dia cerita 10 tahun lalu waktu saya masih sekolah minggu, Kak Bikman yang khotbah. Ya, lalu saya tobat terima Tuhan Yesus pada waktu itu. Jadi tunas istilahnya kalau kita dulu ya SMP. Terus sambil dia cerita sambil dia mau nangis. Sekarang saya jadi majelis pendamping untuk remaja. Saya masih ingat benar apa yang Kak Bing menajarkan. Saya bengong-bengong dengerin itu semangat. Terus sambil jalan otak saya geruduk semangat banget begitu ya. Ya jalan ringkas cerita. Demam saya itu gak tahu kemana. Gitu ya, pokoknya hilang aja dah. Sore khotbah malah semangatnya luar biasa begitu. Kayak enggak sakit tadinya gitu. Tapi ada satu hal yang kemudian saya pulang baru saya ngerti berapa Tuhannya baik itu ya. Kalau kita menjawab panggilan orang percaya itu, panggilan Tuhan itu, Tuhan puaskan kita. Hari itu saya sangat bahagia karena kalau saya enggak datang saya enggak dengar cerita itu. Tapi hari itu saya bahagia dia nangis karena saya datang sakit. Oh, muka saya kelihatan pucat kok. Dia ngeliat banget bagaimana gitu kan. Lalu dia tahu betul kondisi saya sebetulnya enggak bagus banget. Oleh karena itu hal itu menjadi hal yang menguatkan dia. Membahagiakan saya. Itu orang percaya. Sebaliknya kalau dia sebagai majelis pendamping, gak bertanggung jawab, dia gak datang di situ, dia juga gak akan merasakan itu. Saudara bisa ngerti? Dia mengalami sesuatu yang luar biasa, saya mengalami sesuatu yang luar biasa. Anak-anak yang lain bisa belajar. Saya bisa mengajar satu hal dan saya berani untuk bilang, jangan cengeng kau. Tapi saya mesti tunjukkan saya gak cengeng. Nah jadi ketika kita memenuhi seluruh panggilan hidup kita itu, saudara, ingat gak sia-sia itu. Karena itu penginjilan itu harus menggairahkan kita. Pada waktu Yesus menjungkir balikkan atau menyucikan bait suci itu, dia balikkan semua meja-meja itu. Lalu kan Matius mencatat, betul apa yang dikatakan Alkitab. Ya. Hatiku terbakar karena rumahmu. Hatiku hangus karena rumahmu. Artinya kecintaan kepada Tuhan membuat kita hangus dalam batin kita ini. Kita tidak mungkin berhenti. Tuhan meluapkan Kristus dengan menjungkir balikkan semua. Penyembah apa namanya, alat penukaran uang itu. Marahnya yang luar biasa itu kemarahan yang sangat suci. Ya, sebuah ekspresi yang luar biasa. Kalau saudara marah terhadap dunia ini, marah terhadap kejahatan dunia ini. Saudara marah enggak terhadap kejahatan? Marah ya. Beritakanlah Injil. Betul bahwa kau marah. Caranya apa? Marahin mereka dengan memberitakan Injil itu. Ngapain kau marah-marah? Kau gak kasih tahu sama dia kebenaran apa? Ya omong kosong gitu. Bisa nangkap saudara? Jadi kalau kau mau ngerubah dunia itu keluar, teriak. Tapi bukan pukulin mereka. Seriaklah kau, kau tidak bisa berhenti. Hei, bertobatlah kalian. Lakukan yang baik. Inilah contohnya. Tunjukkan hidup kita itu. Itu pertandingan saudara. Orang Kristen kita suka salah. Kami-kami pendeta ini pun suka sekali khotbah tapi tidak mau introspeksi diri. Kita-kita sendiri pun seringkali sebetulnya sebagai majelis apa? Kita omongin semua anak remaja kita ajari. Oh kalian begini bukan. Lalu bilang, ah, om ini mah ngomong doang. Nah lo, kita gak akan nyampe kan? Tetapi ketika kita bisa jadi role model satu waktu, kalian akan tahu. Om masih ingat saya gak? Ih siapa ya? Kita detua nih. Wah waktu itu om yang ngajarin saya bla bla bla bla bla. Hari ini saya tetap tegar karena saya ingat apa yang om-om. Saya semangat betul. Luar biasa loh. Jadi penuhilah panggilan orang percaya dan itulah kehidupan gereja, saudara. Tanpa penginjilan itu gereja enggak hidup. Ya, ini mesti serius kita pahami. Sehingga di dalam penginjilan ini yang harus kita pikirkan, saudara, bagaimana kita memberitakan Injil yang sangat luar biasa. Kalau misi adalah bagaimana pemberitaan Injil itu misi yang kita emban di dalamnya ada Injil itu. Sehingga penginjilan dan misi sebetulnya satu kegerakan yang saling berkaitan. Cuma kalau Injil itu mungkin kemanapun, dimanapun, saudara kan melakukan tugas itu. Kalau misi sebuah target khusus, gerakan khusus yang kita buat. Ya. Kalau penginjilan, everyday, dimanapun kita ada, kita beritakan. Jadi kandungan itu saling berikat dan disitulah kita hidup. Tanpa itu kita sudah gak hidup, saudara. Tapi lucunya kita berjuang hidup cari apa? Cari makan, kumpulin uang, inilah hidup. Sampai penginjilannya kita lupakan. Cari makan tentu satu hal yang sah-sah saja. Karena tanggung jawab orang percaya itu. Mesti kerja kau. Tapi kalau kerja kau harus memuliakan Tuhanmu kan begitu toh. Artinya apa? Dengan kerjamu kau beritakan Injil hidup di dalam hidupmu. Gimana aku tahu bahwa kau anak Tuhan? Ya Injil itu kulit dalam hidupmu. Di pekerjaanmu dan lain-lain. One day kita akan pada satu bagian seminar kita akan membicarakan itu. Pekerjaanku itulah penginjilanku, pelayananku. Ya, bagaimana kita mendemonstrasikan itu begitu di dalam seluruh kehidupan kita sehingga Injil itu terus menyala ya. Nah karena itu menjadi semangat atau kehidupan dari gereja Tuhan ya. Yang berikut saudara, Injil yang disebut sebagai jantung gereja itu pertama harus kita pahami Injil itu adalah jantung gereja dalam pengertian pertama adalah dia menjadi kekuatan ya bagi gereja. Injil Roma mengatakan Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saya pikir-pikir ya, bagaimana Paulus memahami Injil itu begitu dalamnya. Kalau itu kekuatan yang menyelamatkan, apa yang membuat kau lemah di kehidupanmu? Enggak ada kan? Ya, sehingga kalau kita memandang seperti itu, maka kita melihat sesuatu yang sangat luar biasa sekali bagaimana Injil itu menjadi kekuatan dari gereja dan bisa dibayangkan Injil tanpa gereja itu seperti apa? Lemah? Dan kemudian ya mati. Ya. Kemudian yang kedua, Injil itu adalah kemenangan atas maut, saudara. Dikatakan Paulus kepada Timotius. Ingat bahwa Injil itu adalah Injil yang sudah menang atas maut itu. Oleh karena itu, saudara, apa yang kau takutkan mati? Karena mati adalah maut kalau kau tidak percaya pada Injil. Tapi kalau mati di dalam Injil, apa yang kau perlu takutkan lagi? Karena maut sudah dikalahkan oleh Injil itu. Sehingga persoalannya adalah persoalan bukan nanti kalau mati, tapi sekarang lagi hidup. Saudara, berdamai, bergaul dengan Injil itu tidak. Itu mimpi apa prinsipnya? Kenapa para rasul itu kuat-kuat hidupnya? Artinya tahan terhadap berbagai persoalan, pergumulan. Karena mereka hidup dengan apa? Injil oleh Injil. Mati gak ada masalah. Ya, jadi kita tidak bisa semangat, oh saya mau mulai ini, oh saya mau. Ya mau ngomong semangat semua juga bisa. Ya. Jangan sampai seperti begitu. Tetapi bagaimana kita menyemangati hari-hari kita itu dengan melakukan dalam kehidupan kita. Maka Paulus juga menyebut Injil adalah hidup yang tidak binasa. Karena maut sudah dikalahkan, maka dia hidup tidak binasa. Hidup yang binasa apa? Hidup tanpa Injil. Sehingga dalam PL digambarkan hidup tanpa Injil itu seperti mayat yang berjalan. Hei orang Israel, kalian ini seperti tulang belulang yang jalan ini. Bangkit dari kubur gak ada tubuhnya, artinya gak ada kehidupan. Ya gak ada arah, gak ada tujuan, itulah kalian. Seharusnya kalian memahami satu kehidupan bagaimana hidup yang bernilai. Nah bagaimana hidup kita bernilai? Ingat, kita akan punya nilai hidup kalau hidup kita di dalam dan oleh Injil itu. Ya gak ada yang lebih menggairahkan daripada Injil itu, saudara. Dan Kolose, di dalam Kolose disebut Injil itulah pengharapan yang kekal. Maka kalau saya dari sini sementara menuju ke sana kepada kematian, lalu dibalik kematian itu kekekalan. Nah Injil itu bukan dari hidup sampai mati loh. Sampai dibalik mati itu. Hidup lagi itu di dalam kekekalan. Wow, luar biasa sekali kan. Jadi dia tidak menggaranti kamu tidak binasa nanti itu. Karena memang begitu kau mati, kamu hidup lagi. Nah sampai ke sana itulah harapan Injil. Nah kan terlalu bodoh kalau kita tidak apa memperhatikan itu. Coba pikir baik-baik. Logika sederhana saja nih. Saudara sekolah SD, SMP, SMA, lalu usaha S1, S2, S3. Cuma satu kan ya tujuannya ya. Supaya dapat kerja yang bagus kan. Supaya hidupnya bagus kan, gajinya cukup dan seterusnya. Kan itu tujuan kita toh. Aneh kalau bukan itu tujuan kita. Nah untuk itu, untuk tujuan mau supaya kerjanya bagus, kita dapat rumah tangga yang bagus, hidup yang bagus, kita belajarnya jungkir balik enggak? Jungkir balik ya. Sampai kalau udah belajar susah, minum kopi ya. Kalau ngantuk. Enggak kena juga, bakar itu buku, minum campur air putih supaya semua nempel kan gitu ya. Kita lakukan apapun. Lalu keluar cerebrofit, saya ingat dulu. Ya. Saya main sana sini, lari sana sini, begitu mau ulangan kan capek kan di rumah om tinggal. Beli cerebrofit, taruh makan. Pikir makan sekarang, ntar malam belajar jadi pinter. Goblok juga ya. Kalau dipikir ini tolol, dibodoh-bodohin kita semua nih. Ya, bego mah bego aja. Malas ya malas aja, capek-capek aja mau diapain. Sehingga kadang-kadang saya pikir-pikir, aduh konsep salah ini. Tetapi kita berjuang untuk itu. Supaya tetap bisa main-main, makanlah cerebrofit supaya nanti ingat dan tetap kuat gitu. Menghafal langsung geruduk-geruduk. Ini saya pikir-pikir bodoh juga ya. Tetapi kalau saya pikir lagi, dulu kita berjuang untuk hidup seperti sekarang inilah. Kita kerja dan seterusnya. Masa untuk hidup yang kekal, yang jauh lebih tinggi, kita gak kerjakan? Ayolah, anggap sajalah dalam tanda petik tadi penginjilan sama dengan kuliah yang gak berhenti itu. Kerja yang gak pernah selesai itu kan. Toh kita kerja terus, supaya nanti pensiun ada lumayan gitu ya. Tapi pensiun kan kita juga mesti kerja lagi dalam arti kata ngatur uangnya kan. Menurunkan gaya hidup, menurunkan kos, supaya cukup bunga deposito itu kan begitu. Jadi pertandingan hidup kita, percaturan yang kita jalan itu besar sekali. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti menginjili itu. Kecuali memang kau sudah gak hidup lagi. Gitu ya. Nah tapi kalau kita memang hidup, memang Injil itu hidup di hidup kita, ya kita gak bisa berhenti untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Ya. Nah oleh karena itu, saudara, ini menjadi kegairahan yang harus kita tumbuh kembangkan bagaimana jantung itu tetap berdetak supaya ada kehidupan itu. Ya, oleh karena itulah tidak bisa tidak kita mesti memikirkan bagaimana memenangkan jiwa. Caranya itu macam-macam ya. Ada orang punya talent tertentu, PI pribadi. ada yang menggerakkan massal, ah macam-macam. Ya. Hanya satu yang saya tahu adalah bahwa saya tidak akan pernah melakukan apapun tanpa tujuan. Ya. Saya ingat betul tahun lalu bupati kirim SMS. Pak Pendeta, doakan saya positif maju. Untuk pilkada lagi di landak gitu ya. Waktu saya terima saya berasa, emangnya gue mendagri gitu ya. Pendeta dilaporin positif maju. Ada. Selesai. Kemarin kita kontek-kontekan. Saya dengar dari Jakarta, Pak. Oh iya, Pak. Jadi daftarin semua apa, sudah beres semua. Ah, God. Lalu satu orang lagi datang, lagi lapor. Pak, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung Bapak ini jadi bupati? Ya, saya belum kasih instruksi. Tetapi yang menarik, jadi saya pikir begini. Ketika kita melakukan hal yang benar dalam hidup kita, impact-nya besar ya. Jadi ada kemarin satu hari waktu ulang tahun itu ada satu kawan mau buka sawit di sana. Saya ketemuin bupati. Bapak ini mau ketemu ini. Udah ketemu mereka ngobrol-ngobrol. Mestinya siang jadi mau ketemu lagi. Aduh, tadinya gue janjiin siang. Dia bilang malam. Kenapa lo gak minta siang? Saya gak berani. Lo ngomong sama gue yang ngomong kan gitu. Pak siang aja dia mau ketemu pulang. Malam mau pulang. Pasti masuk. Ringkas itu mereka berangkat lalu saya tanya, good Pak, saya dapat 8.000 hektar mau buka sawit di sana. Ya udah jalanin aja terus. Kenapa sih bupati saya mau suruh orang ngomong gitu ya. Terus lalu mereka ngomong, memang sebelumnya dia udah deketin. Jadi makin lagi yakin si bupati ini. Oh Pak Bigman kenal. Padahal kalau ada apa-apa, namaku juga yang rusak, ngeri juga ya. Pak yang itu gimana itu? Karena saya pernah kenalin orang juga hancur saya. Nggak tentu ya. Jadi ada satu orang punya kasus, saya kasih tahu ke lawyer. Udah dapat semua instruksi apa segala macam. Ngilang orangnya. Wah, ngilang kawan itu kata. Terus gimana? Udah janji ada uang di muka apa? Satu peser pun gak dibayar. Lu kenapa gak kata lagi? Kan Pak Pendeta yang bawa kan. Tagi belakangan. Ah, matilah aku ini. Waduh, jangan begitu dong. Jadi kadang-kadang gak bisa ini ya. Tetapi dia tahu saya punya goodwill. Saya gak neko-neko. Jadi kerinduan menolong itu walaupun tersandung, tetap orang tahu motif kita kan. Kita bukan mau cari komisi cari apa di situ, tapi melakukan apa yang harus kita lakukan. Cuma saya pikir-pikir jadi lucu gitu. Ya, aduh susah juga ya. Tapi kalau saya berhenti ya gak baik juga dong. Lakukanlah apa yang saya lakukan, lalu saya mesti jaga jarak kita. Nah, kembali kepada impact yang kita lakukan dari pergerakan salib tadi, penginjilan tadi, ternyata menimbulkan juga dalam kehidupan kekinian, respect orang pada kita. Jadi jangan pikir ya, kalau saudara menginjili terus jadi kere, orang gak kenal saudara, kelas rendah, nanti dulu. Salah. Anda tidak di kelas rendah. Anda. Beritakan Injil itu, hidupi Injil itu dan biarlah Injil mengajarimu dan menuntunmu dalam tiap langkahmu. Wow, respek orang akan tinggi pada kita. Mungkin kita tidak sekaya orang lain, tidak sebanyak apa uang kita, tidak sebanyak uang orang lain. Tapi kehormatan kita paling tinggi. Itu dong mimpi kita, betul tak? Buat apa kita hidup kaya raya tapi gak dihormati? Mati disumpahin orang pula lah kita. Ah, lambat kali kau mati katanya. Aduh, udah mati lambat pula lagi dia. Ya, udah dikubur, dikencingi orang pula lagi kuburan kita. Kurang ajar kata, marah dia. Itu Lenin dulu waktu patungnya dipindahkan, Glasnost berubah di Rusia. Begitu mau dibawa pindah, wah satu ibu-ibu tiba-tiba lompat loh ke atas, naik lari. Maaf kata, buka celana, kencing dia. Depan orang sampai semua kaget. Ini ibu Tuhan ini dikira gila. Akhirnya tangkap sama polisi dipinggirin, dia aja diwawancara. Jawabannya satu. Seluruh keluargaku hilang karena manusia biadab ini. Lenin kan dulu sadis. Bapaknya komunis itu. Jadi dia dulu masih kecil. Dendam dari kecil sampai sudah jadi nenek-nenek. Gak bisa ngebalas patungnya pun dikencingin. Bisa pikir-pikir gila ya bencinya. Waduh, beradat berukar itu ya. Sampai gak bisa yang lain pas jatuh patungnya mau dipindahin. Karena glasnost yang terjadi di Uni Soviet pada waktu. Baru saya pikir-pikir, hidup ini sadis loh. Buat apa saya jadi Lenin lalu mendirikan bapaknya komunis Rusia, Uni Soviet tapi hancur, lalu dimaki-maki seperti begitu. Tapi lihatlah Rasul Paulus itu, duri dalam tubuhnya, sampai sekarang kita ngomongin dia terus. Nah, terkagum-kagum kita sama dia, luar biasa banget orang ini. Nah itu Rasul itu. Oleh karena itu ini harus menjadi pemikiran kita, saudara, bagaimana jantung kita itu mesti hidup. Biarkan itu menggelisahkan kita, kisah para rasul, mereka-mereka yang melayani. Buat itu merenung, dia begini aku enggak, dia gini. Gelisahkan batinmu atas ketidakmauan menginjili. Buat batinmu gelisah kalau kau tidak melayani. Ingat itu ya, buat batinmu gelisah. Kita seringkali gelisah, aduh uang tinggal segini, aduh deposito kurang. Itu gelisah aja udah. Waduh gawat ini sakit, waduh gawat ini. Itu gelisah aja terus. Tapi gak menginjili, gak ada gelisahnya. Malah bisa lagi dua, Tuhan gak sempat menginjil hari ini. Kau aja yang gantikan ya. Lalu tidur, kurang ajar ya. Lalu Tuhan kita suruh yang pergi untuk memberitakan Injil. Kan Tuhan Maha Kuasa, sudahlah gak usah kubantu pun bisa selesai. Tapi kalau udah cari uang, gila kita. Harus hati-hati susah. Ya. Jadi jangan pernah gentar dalam hidup ini. Yang berikut. Penginjilan dan kehidupan, maka harus ada yang pertama kita lihat sesuai yang kekasih, slide berikutnya ya. Gereja yang tidak menginjili adalah gereja yang mati. Karena memberitakan Injil adalah keharusan, kata Paulus dalam 1 Korintus 16. Adalah keharusan bagiku memberitakan Injil itu. Keharusan itu adalah kehidupan. Kalau tidak kuberitakan itu, dia bilang apa? Celakalah aku. Kalau aku tidak memberitakan Injil itu. Tapi langka ya. Saya pernah memberi seminar tentang khusus celakalah aku karena aku tidak memberitakan Injil. Lalu pada diskusi selesai itu pulang pun saya terus berpikir, saudara. Kira-kira aku ini orang celaka enggak ya? Tentu celaka sekali kalau aku tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Dan aku bersyukur untuk apa yang kukerjakan. Ya, penginjilan yang kita lakukan baik lewat misi pendidikan di PAMA, di Mika maupun radio televisi di PAMA begitu ya, itu membawa berkah yang besar sekali. Ya. Sehingga bagaimana sebetulnya kehidupan itu menjadi hidup di dalam kehidupan kita, kita menikmati hari-hari kita, apa yang menjadi kehendak Tuhan kita, itu luar biasa sekali. Oleh karena itulah dikatakan saudara yang kekasih, gereja yang tidak menginjili gereja mati itu. Karena itu memberitakan Injil adalah sebuah keharusan, kehidupan. Jantung itu harus berdetak. Kalau dia berhenti berdetak, ya mati. Begitulah gereja itu harus berdetak, menginjili. Kalau berhenti menginjili, ya mati. Jadi gereja sekarang banyak yang mati. Banyak banget. Karena gereja sekarang cuma menghimpun kekuatan, menampilkan kenikmatan. Panggung ini jadi panggung entertainment ini. Jadi panggung pertunjukan ini. Berubah semuanya. Ironis. Kalau saudara perhatikan ya lagu-lagu misalnya. Kalau saudara mau jujur, tapi tenang gitu ya. Coba nyanyikan lagu dulu sama lagu kebanyakan yang sekarang. Sekarang banyak yang bagus juga. Tetapi coba pada umumnya ya. Itu kehilangan loh nada memuliakan Tuhan itu. Waduh apalagi kalau sudah dibikin rock lompat-lompat saya udah gak ngerti lagi tuh. Tuhan tetapi kok ya kok gitu ya. Pelampiasan emosi terlalu berlebihan. Ya sekarang kan banyak anak-anak ini bikin-bikin lagu-lagu. Waduh udah melodinya juga. Hayoh. Udah benar-benar Rolling Stone rohani sudah begitu ya. Saya bayangkan si Mick Jagger yang nyanyi itu. Ya. Lalu saya pikir-pikir kemana? Padahal ini penghayatan kepada Tuhan. Semangat ya. Laskar Kristen maju itu kan semangat ya. Laskar Kristen maju, masuklah perang. Tapi penghayatannya gak hilang. Hah? Waduh. Nyanyi itu enak banget. Ngepas banget gitu. Ya. Tetapi kalau kita memang salah sih seringkali jadi memble ya. Laskar Kristen maju, matilah kau. Habis nyanyinya aja dalam memble banget, diseret-seret. Jadi kadang-kadang memang akhirnya kalau gereja anak-anak sekarang suka menyalahpahami gereja karena gereja salah nyanyi. Bukan nyanyinya yang salah. Ya. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Dam dam dim dim dam dam di di da da di di da di dam dam dam dim dim da da di da di dam dam dam dam dim dam dim dam. Kalau kita kan kesukaan yang ceria, ya malas lah anak muda nyanyi ini. Karena salah lagi. Padahal Beethoven itu lagunya nadanya indah sekali. Wah, ombak berkejaran. Wah, nada sukacitanya luar biasa. Tapi sukacita yang enggak hilang kontrol kita. Lagu sekarang banyak sekali coba girang tapi out of control jadinya. Penghayatannya itu hilang. Nyanyikan banyak lagu-lagu yang indah-indah. Ya. Tahun ini kita akan mengangkat beberapa lagu untuk masyurkanlah Injilnya untuk kenaikan nanti ya. Ku suka memasyurkan berita yang besar. Terus nanti kesukaan ceria juga begitu ya. Terus ceritakanlah kasih Yesus. Itu kita angkat lagu-lagu itu nanti. Kita mau menceritakan bagaimana kegairahan yang mestinya hidup pada diri kita. Tahun ini kita tahun penginjilan. Semangat untuk maju begitu ya. Supaya kita jangan mati pada diri kita ketika kita masih hidup karena tidak memberitakan Injilnya. Oleh karena itu celaka, katakanlah itu pada dirimu. Kalau aku tidak memberitakan Injil, karena itu berarti aku mengabaikan anugerah keselamatan yang diberikan dengan pengorbanan Yesus di mana? Di atas kayu salib. Emangnya murah? Kalau mahal bersyukurlah, menginjili pun kita patah kaki kita, hilang nyawa kita. Tetap kita gak bisa samain itu. Iya tuh. Bagaimana mau menyamai itu? Karena itulah saudaraku yang kekasih, dalam hidup keimanan kita, pergumulan kita. 1 Korintus 9 ayat 16 ketika Paulus berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Harus menjadi apa prinsip kuat kita. Tanamkan pada anak-anak kita selalu ya. Nah, masa depanmu cuma satu. Percaya pada Tuhan itu dan layani dia. Mau jadi apa, kemanapun nanti cita-citamu, lakukan itu untuk menyenangkan dia. Maka saya pikir anak-anak akan punya masa depan yang indah, hidup yang indah. Ya, kadang-kadang anak-anak kita punya gairah, ya lihat gini, wah mau gini, begini. Kadang-kadang mereka lupa. Tapi itu memang proses, tetapi kita harus terus-menerus mengingatkan itu. Begitu pula kita yang dewasa ini, karena itu kita juga harus menginjili. Kalau enggak, gimana kita suruh anak-anak ini menginjili kan? Tapi kita tidak menginjili. Yang terakhir, saudara. Ya. Penginjilan dan kesukaan. Injil adalah kesukaan yang dinantikan. Betapa besarnya kesukaan bagi mereka yang memberitakan dan yang mendengarkan Injil Kristus. Itulah artinya betapa berbahagianya kamu ketika kamu diutus. Berbahagia orang yang diutus untuk Injil itu. Indah ya. Saudara, seperti yang saya katakan tadi, kalau saya memberitakan Injil, mau peduli apa, mau kaya, kau mau apa, mau pejabat, mau apa, ya saya ngomong apa saya ngomong. Dan akhirnya banyak mereka harus berkata, benar ya Pak, apa-apa Pak bilang. Bagi saya itu kesukaan luar biasa. Sekarang saya ngerti, memang harus seperti itulah hidup ini. Waduh, batin kita ini rasanya apa ya? Hey God, thanks, aku jadi alatmu. Ya, nah, ini yang perlu. Paulus menerjemahkan, bagiku hidup adalah apa? Kristus, Injil itu. Dan mati adalah keuntungan. Jangan bermimpi kau matimu adalah keuntungan kalau kau tidak hidup untuk Injil itu. Ya, maka hiduplah untuk Injil itu. Kristus yang datang, mati, bangkit dan naik ke surga. Jadi jangan sayangkan dirimu, bahkan jangan sayangkan hartamu, dan jangan sayangkan nyawamu untuk dia dalam melayani dia, Tuhanmu. Kita harus lakukan itu dengan sepenuh hati kita. Ya. Ya. Kemarin kita lagi ngomong-ngomong apa? Sigeti nyeletuk. Wah, aku pokoknya tinggal terus nanti tenang deh, Pak. Sampai bercanda-bercanda sebenarnya. Bakal tinggal Jakarta, aku sih enggak bakal mau keluar negeri tinggal dekat-dekat papa mama. Cuma nanti susah juga ya papa mama kan nanti kalau sudah semua kita selesai mau tinggal di Kalimantan. Papa enggak mau tinggal di Kalimantan. Kan papa janji gitu, enggak ngaco kau, muter-muter daerah terus keliling. Karena saya memang itu cita-cita saya di hari tua begitu ya. Nanti artinya udah ini pelayanan di Kalimantan berapa waktu, nanti ke Papua, kita mau bikin sekolah, mau bikin apa. Saya pikir hidup saya mesti berguna sampai the last minute. Ya, sampai mati dan terus kegairahan itu kita bangun, kita kerjakan. Ya, sehingga ini menjadi satu bagian obsesi yang terus dipikirkan. Ya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, gairah-gairah seperti ini terus kita hidupkan. Dan saya melihat bagaimana selalu kalian ingat ya, kalau kita pergi menginjili melainkan apa yang Tuhan mau itu, pada akhirnya saya harus mengatakan, kita seringkali berpikir melayani Tuhan ya kita bisa-bisan. Yang ada sebetulnya Tuhan kemudian menyenangkan kita ketika kita melayani dia. Bagi saya menyenangkan tuh ya, kayak kemarin kita kan masih, apa Mika itu masih kurang 2,5 M. Ya. Tapi kemarin bangun ya, saya ikutan ya, iya. Ini beberapa yang saya mesti telepon lagi, tertunda-tunda apa yang saya lakukan. Minggu besok ini saya sudah mesti jalan lagi ketemu beberapa orang. Ya ini kita lagi bangun, lu bantu. Ya ini kita bangun, lu bantu. Ada satu hal yang enak pada diri saya. Karena sekarang saya tidak pernah kemudian, tolong dong, gini dong. Wah, gak ada lagi posisi merengek begitu. Nih, pelayanan, bantu. Saya tidak merasa orang membantu saya, sorry. Kau lagi bantu pelayanan itu. Karena saya pun ikut ambil bagian, cuman uang saya tidak sebanyak uangmu. Jadi kawan-kawan itu kemudian rasa yes, yes kita harus lakukan. Nah, jadi hanya saya pikir-pikir ya, kemudian lancar. Lalu saya ngeliat hal-hal yang spektakuler ya. Duh, kok dia ikut? Loh, kok dia mau? Yang seneng akhirnya saya tuh. Ya, baru saya lihat, Tuhan, benar ya. Jadi bukan cuma nanti mati kau untung, hidup pun kau suka cita. Nah itu yang Paulus bilang, bahkan ketika duri diberikan pada dirinya, dia bilang apa? Sekarang taulah aku dalam kelemahanku, nyatalah kekuatan Injil itu hebat ya. Sampai dah hancur begitu, kok bisa-bisanya dia ngomong begitu ya. Kita membeli dikit sudah berkata, Tuhan di mana kau? Keseleo kakiku, kok gak kelihatan Tuhan? Dalam nama Yesus. Luruskanlah derita dikit terus kita cengenggangan. Maju terus layani Tuhan. Lakukan yang Tuhan mau. Pasti Tuhan akan teguhkan kita. Dan pengalaman yang kita lewati. Itu luar biasa. Ya, nah nikmati itu saudaraku. Layani lakoni itu. Ya. Sehingga yang penting adalah kehati-hatian pada hidup kita. Bagaimana kita menjalani semuanya dalam hari-hari kita. Oke. Kita sampai di sini. Kemudian kita masuk dalam diskusi kita begitu ya. Karena memang hari ini kita seminar. Baik. Dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, bagaimana penginjilan itu sebagai jantung gereja, silakan siapa yang mau bertanya. Kalau gini gimana, kalau gitu gimana? Atau mau bikin pengakuan dosa? Pak, kayaknya saya mengaku dosa ini gak pernah penginjilan nih gitu ya. Saya paling malas nih, pelayanan juga paling malas nih gitu ya. Bawa-bawa ini. Nah. Oke, siapa yang mulai? Ya, Pak Anan. Andika gak nanya? Papa duluan ya, baru kamu ya. Oke. Pertanyaan saya sederhana aja. Apakah penginjilan itu juga sama dengan khotbah? Atau dibalik, apakah khotbah juga itu termasuk penginjilan? Makasih, Pak. Begini, orang menginjili atau penginjilan bisa dalam bentuk khotbah. Tapi orang berkhotbah belum tentu menginjili. Karena terlalu banyak orang berkhotbah untuk seperiuk nasi. Itu bukan Injil. Injil adalah hidup dalam batinmu yang kau sampaikan. Itu sebab Paulus berkata, memang mereka memberitakan Injil itu, tapi untuk keuntungan dirinya sendiri. Biarkanlah, dengarkan apa kata mereka, mereka akan binasa dengan keuntungan. Jadi berita Injilnya benar loh, khotbahnya benar loh. Tapi mereka binasa karena Injil itu. Kenapa? Karena mereka mengambil keuntungan dari Injil itu. Itu Alkitab. Sehingga kadang-kadang saya pikir serius banget. Maka saya paling takut kalau kemudian hidup saya terlalu mulus sesudah pelayanan gitu ya. Itu yang saya mesti kudu hati-hati. Ini apa ini? Ini apa ini? Salah gak ya? Mesti periksa semua. Kalau salah mesti stop. Tapi kalau memang udah oke semua ya saya anggap itu Tuhan beri ya sudah. Tapi saya mesti menjaga terus motivasi saya. Nah jadi hati-hati. Kadang-kadang banyak sekali pengkhotbah merasa sudah menginjili. Padahal dia ngambil keuntungan besar-besaran dari situ. Ya, dia jual Injil itu, makmurnya setengah mati dari Injil itu, jual beli Injil itu. Maka kata penginjilan adalah Injil yang menghidupimu dan kau sampaikan pada orang. Kalau tidak menghidupimu, kau tidak sedang menginjili. Walaupun yang kau beritakan adalah Injil itu. Dan orang itu bisa mendengar dan bertobat, tapi kau sendiri binasa. Maka dalam aktiviti kita harus hati-hati. Ya, jadi bisa bentuk itu khotbah, bisa bentuk itu macam-macam. Ngomong, ngobrol, membawa orang ke gereja. Emang Injil itu bentuknya sangat luas sekali. Ya. KKR gitu kan. Tapi personal juga, ayolah kamu kenapa, aduh aku stres, aku hidup, oh, jangan gitu, lah, bla bla bla, ayo ke gereja coba. Dengar firman Tuhan, nanti kau belajar apa yang bisa kau pelajarin dan seterusnya. Nah, mereka mendapatkan kegairan lalu pergi ke gereja, Anda sudah menginjili. Ya. Menginjili dengan bentuk perbuatan macam-macam. Saya punya anak sekolah minggu dulu, kelas 4 SD. Papa mama Buddha, engkoknya, enciknya Buddha. Cuman anak ini ke sekolah minggu. Cuman karena anak paling bontot disayang lah gitu ya. Karena dari kokonya, enciknya terus ke dia jauh banget jaraknya. Dia masih kelas 4 SD, ciciknya waktu itu sudah SMA. Jadi saya guru sekolah minggunya. Terus bolak-balik ya. Akhirnya memang kemudian saya dengar ciciknya, apa namanya, ikut kata kasasi, kokonya ikut. Terakhir papa mamanya. Kenapa susra? Memang anak ini luar biasa. Akhirnya satu keluarga itu ngeliat ini anak sekolah minggu berubahnya banyak banget. Ya, dan dia pernah cerita kesaksian karena saya anak-anak sekolah minggu selalu saya ajar. Siapa yang mau kesaksian gitu ya. Saya ajarin mereka pembukaan isinya. Udah, aduh susah. Saya kan dipanggil kalau di GKI, engkok ya. Kok Big Man susah gitu ya. Engkok si Rahit lucu juga ya. Jadi saya dipanggilnya engkok gitu. Ya. Ah, kok Big Man susah. Nah, saya ajarin. Udah ngomong misalnya kamu apa, hari apa, hari itu, hari apa, jam berapa, saya lagi jalan, apa, apa, apa. Udah selesai, dia bersaksi loh anak-anak. Dia kesaksian, dia bilang saya pergi ke sekolah, saya udah belajar nih hari ini ulangan. Ya. Yang dia pelajari, ya apa waktu itu sejarah, padahal ulangannya ilmu bumi atau apalah begitu, salah belajar. Jadi begitu sampai di mobil jemputan mau perangkat temannya, udah siap loh, udah gini-gini. Loh kok kamu ngomongnya gitu? Kan kita ujiannya ini. Baru dia kaget. Jadi sepanjang jemputan itulah kurang lebih 45 menit. Itulah dia baca. Sambil dia tua, Tuhan ampun aku salah baca. Sampai dia kesaksian itu saya haru. Akhirnya udah sudah baca sedapatnya kan 45 menit. Sampai tegang begitu kan. Heran dia bilang, tapi Tuhan baik. Waktu ulangan yang saya baca yang keluar semua. Dapatnya 7,5 apa 8 waktu itu. Saya gurunya, oh God, thanks. Saya yang rasa, huh, gitu loh. Hah? Baru saya pikir anak ini memang dipakai di rumahnya. Dia cerita dong papa mama, oh aku tadi gini. Papa mamanya makin, duh makin bingung liatnya. Ini Tuhan anak ini hidup amat ya gitu. Eh papa mamanya dibaptis. Satu keluarga loh, anak kecil. Dalam keluguan ceritanya. Tapi saya pernah juga sebagai guru sekolah minggu ditampar oleh anak kecil itu. Kenapa? Jadi sebetulnya teman saya ini, jadi satu lagi kita guru teman saya ini, guru sekolah minggu juga, dasar perempuan. Terus dia bilang gini, waduh man, gimana ini? Udah mau hujan habis latihan drama anak-anak gitu kan. Waduh anak-anak nanti gimana mau ngantar main, udah mau hujan nih. Rupanya dia ngomong sambil dia ngomong, kita juga mikir, memang saya juga mikir gimana nanti. Karena waktu itu tahu sendiri, udah tahun 81-an kita di Tomang sini dulu. Itu kan jalannya masih becek, masih apa. Walah biar ada becek pun udah susah tuh kalau udah hujan gitu. Jalannya blok begitu, tanah liat begitu kan. Waduh ya gimana ya? Anaknya itu. Cing gak boleh gitu. Kita biar hujan doa, nanti kan Tuhan berhentiin. Mateng loh. Saya bilang, makanya lo ngomong jangan sembarangan. Gurunya beriman amat, ngajar. Berimanlah, percayalah. Pas kejadian enggak. Itu anak nampar kita loh. Injil kebenaran, pang, guru sekolah minggunya nangis, dampun. Tapi benar saudara, hujan repek, selesai latihan hujannya berhenti. Kita ngantar anak tenang. Ya, jadi Injil itu all in your life. Ya, perilakumu hari-hari. Mbak, ada tambahan sedikit Pak. Saya agak sedikit bingung membedakan begini. Kalau penginjilan itu kan sebenarnya strictly ke orang yang belum mengenal kebenaran Pak. Ya. Lalu kemudian ada yang kayak diakonia ya, kita datang ke panti-panti asuhan ya, atau kayak Bapak gini buat sekolahan. Prioritas mana Pak? Itu yang saya mau tanyakan. Prioritas dari banding apanya? Ya yang tadi, penginjilan. Oh hati-hati, bukan. Itu adalah berjalan bersamaan. Ya. Maka gereja itu sebetulnya ada tiga. Koinonia, marturia, diakonia. Koinonia ini kita kebaktian nih. Kalau gitu tutup aja gereja kita. Tuh kalian sudah percaya semua. Ngapain kita persekutuan? Iya kan? Nah itu bukan konfrontasi yang mana lebih penting. Ini bagian kita di charging. Oke. Marturia kita pergi bersaksi. Disitulah penginjil. Oh terima Yesus, Yesus hidup. Lewat kata-kata, lewat perbuatan kita kan. Diakonia ada tetangga kita agamanya lain itu. Datang kau tolong dia, dia lagi susah, bantu dong. Ngerti ya? Harus kita laku. Jadi jangan khotbah melulu, tapi orang lapar kau biarkan lapar, itu kata Yakobus. Ya, iman tanpa perbuatan mati, itu diakonia. Kita peduli, kita care kasih, semua mesti dikerjakan bersamaan. Nah, perbuatan itu kita pulang lalu dia mikir, kenapa orang itu berbuat? Nah, ini saya cerita sedikit. Kita pernah GPPB. GPPB dulu saya turun langsung waktu memulai. Saya pergi beberapa sekolah termasuk Tanah Tinggi dulu. Pada waktu saya masuk cerita, Bapak dari gereja ya? Oh iya kita Kristen. Kalau gitu saya kumpulin anak susah. Oh bukan, ini bukan gereja-gereja, bukan Kristen, bukan doa, bukan apa ini Bu. Kumpulin anak susah, dikumpulin anak yang susah kan. Yang perlu belajar kita subsidi, bantu. Di Muara Angke 99% anak-anak itu Islam. Begitu juga yang di Tanah Tinggi. Itu kepala sekolahnya udah pakai jilbab itu. Terus Muara Angke, terus deket sini lagi nih, jalan panjang situ ya. Nah, jadi pada waktu kita bikin itu ustadz juga itu. Mereka senang. Dan saya memang ingat tidak ada doa, jangan kau coba macam-macam bikin gini. Ajarin. Uangnya kita bantu, kapan baju seragam apa segala. Ih berkatnya besar loh. Tentu saya berdoa berharap ya, kiranya apa yang kita lakukan jadi kesaksian hidup. Nah itu namanya khotbah bisu itu. Tapi kelakuanmu, apa yang kau berbuat sudah luar biasa. Di Taman Sari anak-anak pergi. Sampai kemudian satu anak cerita sama saya di Pelit. Kau big man, sekarang saya keluar masuk ke Muara Angke, gak takut lagi. Muara Angke tahu daerah pelayan, nelayan kan. Walaupun Pelit kan cuma nyebrang jembatan, tapi itu kan bumi langit itu. Sini nelayan-nelayan gawat ini yang banyak susah-susah. Rumahnya RSS, SS itu loh. Sebelah sini pulit megah-megah. Dulu kan paling ngeri itu. Tapi itu akhirnya kopi susu itu. Amoy gemuk, mata sipit, jalan. Belajar sama anak laki-laki hitam, kulitnya matanya belok. Kurus. Les. Sekarang kalau dia lewat, nci, nci, semua panggil nci. Aduh, Kobingman bener loh, Kobingman. Kobingman bener. Dulu mereka takutnya setengah mati. Saya yang bawa, masuk. Saya yang ngomong situ nanti. Ya ngomong sama guru semua. Wah, mereka senang setengah mati. Jadi lakukan itu. Tidak boleh satu. Makanya gereja sekarang menurut saya brengsek. Kurang ajar. Kalau sudah KKR kemana-mana, lupa ngurusin ngasih makan orang. Kalau udah ngasih makan orang, lupa ngomong Injil yang benar. Lakukan semua di tempat yang berbeda-beda ya. Caranya saja, oh sini, gini. Tapi semua. Masa di kantormu kau, oh saudara-saudara bertobatlah. Yesus sudah datang, buset. Ngamuk nanti semua satu kantor sama kita. Ya, jangan kayak siapa itu yang di Tumanggung itu kan. Pemuja Yahweh itu. Dia ngomong enak-enak, gereja yang hancur semua. Ya disebutnya pula pemuja Yahweh kan Allah berhala, Allah itu berhala Islam dan segala macam. Kerikot sana ngamuk lah. Jadi dipikir Kristen, padahal ini pemuja Yahweh ini. Diserbulah gereja semua ini Temanggung. Geleneng ya. Kan kayak begitu, apa itu penginjilan? Saya pendeta bilang tidak. Enak saja kau. Kau cuma ekstrimmu, mau-maumu yang kau lakukan. Kalau karena kebenaran kau dihajar, dibakar, puji Tuhan. Saya pun akan ikut sama dia. Tapi cara dia itu menghina orang kan. Allah itu berhala orang Islam. Hukum dimanapun jangan bilang hukum Alkitab. Hukum Republik itu perbuatan tidak menyenangkan kan. Betul gak Ibu Hakim? Ibu Menteri. Ke Menteri masuk. Kok jadi lupa. Menhunkam ya. Hukum dan hak ajasi. Hak ajasi manusia kan. Iya betul. Karena itu jadi pelanggaran kan. Nah, itu Injil. No. Jadi mesti itu ya. Paralel semua. Semua hidup kalian makanya ya. Kalian lagi di mana lakukan itu. Tapi dengan cara yang beda-beda tadi. Ya. Maka di kantor baik-baiklah sama atasan, bawahan. Tapi artinya kualitas ya. Tunjukkan nih mutu kita. Sehingga aja orang merasa kalau enggak dia ini aku mati nih. Gak bisa kerja ini. Harus ada dia. Ya, itu penting. Okay, good. Ada lagi? Ya, apa-apa nih? Terima kasih, Pak. Saya tertarik di Markus yang terakhir ini, Pak. Jadi Markus 15 6. Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Pertama segala makhluk ini, Pak. Yang kedua ayat 18, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini kadang-kadang saya pikir apa salah cetak atau salah terjemahan, gitu aja, Pak. Pertama, Markus pasal 16 mestinya berhenti di ayat 8. Ya. Teks tertua ditemukan sampai ayat 8. Gini, Alkitab ini dulu kan satu. Diperbanyak itu ditulis. Nah yang ditemukan pertama kali ini dicetak. Jadilah ini. Tapi ditemukan lagi yang tertua, dokumen tertua. Oke. Ayat 9 sampai ayat 20 itu tidak ada. Nah, perbaca dulu begini, perhatikan. 16 ayat 8. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-teman. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus tidak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Itu sesudah kebangkitan kan? Tahu-tahu datang lagi ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu. Padahal di atas sudah diceritain. Sudah di-close demikianlah kisahnya. Muncul lagi ayat 9. Nah, kemungkinan itu tambahan. Si penulisnya. Bukan. Tambahan. Di dalam Alkitab banyak seperti jenis ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Dikasih kurung, kurawal. Pada dokumen tertua tidak ditemukan. Itu dulu satu. Yang kedua yang perlu kita pikirkan di sini adalah apapun yang diungkapkan tidak salah-salah amat. Tetapi jangan mutlakkan. Artinya semangatnya yang kita mesti belajari. Kalau kita bilang dia tumpang tangan atas orang sakit apa? Sembuh. Mari kita lihat dulu di dalam minum racun enggak mati kan? Nah, minumlah situ ya. Coba nanti dulu 1 Timotius, 2 Timotius. Nah ini memang banyak jadi yang kemudian ekstrim. 2 Timotius 4:19-20. Tolong baca. 2 Timotius 4:19-20. Apa-apa nih bacain? 19:20. Udah. Ah ya oke, sampai situ aja, sampai nomor 20 ya, ayat 20 ya. Melitus kutinggalkan di mana? Kutinggalkan dalam keadaan apa? Siapa Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Mile? Siapa yang nulis ini? Enggak. Timotius. Ya, siapa yang nulis? Timotius. Timotius penerima. Penulisnya Paulus. Menulis ke Timotius. Si Timotius itu penerima itu. Oke. Jadi kata si Paulus, ditinggalkan si Paulus, si Trofimus dalam keadaan enggak cocok dengan Markus 16 kan? Artinya kalau semua sakit sembuh, ngerti maksud saya? Iya. Itu yang diterjemahin orang secara ekstrim. Orang sakit akan sembuh, baca Markus 16. Lah bacalah kau 2 Timotius itu kalau gitu. Kalau gitu marahinlah si Paulus. Ah payah kau Paulus, bilang. Penginjil payah kau. Bukan cuma si Trofimus yang sakit, dia pun sakit pula lagi. Ngomong lagi sama si Timotius. Timotius jangan cuma minum air, kau tambahkan apa? Sari anggur. Anggur, jangan rubah resepnya. Wah, anggur itu. Ini langsung ke Sumatera jadi ganti semua resep. Jangan gitulah. Untuk saluran pencernaanmu, kan begitu kan? Nah, lalu kan kita bilang, lah kalau gitu si Timotius ini masalah mah dong ya. Kan kalau istilah umum kita mah ya kan. Masa enggak ditumpangkan tangan sembuh? Berdoa boleh, minta sembuhan boleh, kenapa tidak? Bisa sembuh? Bisa. Bisa enggak? Bisa. Ini Markus 16 seakan-akan. Kan gitu. Padahal mau menunjukkan kuasa yang menyertai, tapi tidak selalu begitu. Yang kedua, makan racun artinya pelindungan Tuhan. Bukan racunnya kita minum. Karena kita juga bilang, jangan cobai siapa? Tuhan Allahmu. Kau udah tahu racun, kau minum juga, itu namanya mencobai itu. Iya kan? Nah, jadi seringkali orang membaca satu ayat, lupa kepada logika ayat yang lainnya. Dan yang satu lagi, bahasa yang baru kan? Seringkali dikaitkan dengan bahasa roh. Salah itu. Bahasa yang baru adalah bahasa ketika kau bicara Yesus, juru selamat, baru itu buat orang lain semuanya. Nyanyian baru, Kristus yang sudah datang itu. Jadi orang kadang-kadang terus gerundung bawa sana sini, bawa sana sini. Dulu pertama kali karismatik kuat, bahasa roh itu selalu ngambilnya dari Markus 16. Sekarang ayat ini agak dipinggirin. Yohanes sekarang yang lebih kencang. Mari menyembah di dalam roh dan kebenaran. Padahal jelas menyembah dalam roh dan kebenaran, roh apa? Ayo. Bukan bahasa roh. Menyembah dalam roh apa? Bukan Roh Kudus. Menyembah dalam roh apa? Menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu apa? Roh. Jadi tidak terikat pada ruang. Kenapa? Karena ayat sebelumnya si perempuan Samaria itu bilang, kami menyembah di bukit ini, di gunung ini. Kalian di Yerusalem. Salah kau, kata Tuhan Yesus. Akan tiba saatnya nanti kalian yang benar itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya bukan di gunung, bukan di Yerusalem. Dimanapun kau, rohmu itu boleh menyembah dia. Dan kebenaran, bukan aturan agamamu, gitu kan. Bible itu, Alkitab itu. Nah itu banyak dipelintir-pelintir karena gak dilihat konteksnya. Jadi Markus itu begitu. Jadi jangan, tolong jangan coba-coba nanti minum racunnya. Ibu jangan dikasih ya. Ku coba dulu imanku dalam nama Yesus. Siapa tahu nanti pulang penginjilan lalu Pak Pane praktek di rumah. Jangan sampai. Kalau kejadian tolong jangan libatkan saya. Segala makhluk maksudnya ke semua. Itulah kedalam kekuatan. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Anjing bernapas enggak? Nah, tentu mau mengatakan bagaimana tidak ada satupun yang bukan ciptaan tidak memuji Tuhan. Tapi bukan berarti kita pergi ke anjing. Bertobatlah kau anjing. Apa kau bilang? Puji Tuhan kau sudah terima. Saya kira nanti tetangga bilang, eh opung itu ngapain opung? Pak opu nanti pada bingung lagi kan? Kelapa-kelapa. B1, oh, bertobat kau. Ya kan ya? Nah, itu si Andreas Samudra itu sampai kebablasan, orang mati pun diinjilinya. Nah, kita berusaha dengan orang hidup. Enggak ada penginjilan orang mati. Itu Yesus itu proclaim the gospel kepada orang-orang zaman Nuh. Proclaim the gospel. Jadi memproklamirkan Injil itu. Hei kalian yang enggak percaya, maka inilah yang dikatakan si Nuh itu. Itulah. Bukan menginjili mereka, bertobatlah kau. Bukan. Nah jadi ada bahasa Alkitab yang mesti dilihat latar belakangnya. Ya membuang segala bernapas memuji Tuhan. Masa ya anjing kucing nyanyi? Ya kan enggak. Tetapi mau mengatakan seluruh ciptaan bersuka cita karena itu. Seluruh ciptaan berharap keselamatan karena itu. Tapi tentu keselamatan binatang tidak pernah didiskusikan satu kali pun oleh Alkitab. Tetapi Alkitab berkata, roh manusia kembali kepada penciptanya. Begitu pula roh binatang. Nah, pengkhotbah 3 itu. Jadi binatang ada rohnya enggak? Ikut seminar pengkhotbah enggak waktu itu? Ikut kan? Udah, enggak ada kan? Ada kan? Nah, orang selalu bilang apa bedanya manusia dan binatang? Binatang enggak ada rohnya, manusia ada rohnya. Baca Alkitab baik-baik. Jadi kalau gitu apa bedanya manusia sama binatang? Halo, bedanya manusia sama binatang apa? Loh, karena udah ngikut itu masih enggak lulus-lulus juga. Kalau anak sekolah bilang apa? Manusia tidak punya, manusia punya akal, akal budi. Binatang tidak, itu saintik. Gimana kalau monyet itu dilatih berhitung? 1 + 1 dia tahu 2 kan? Anak kita idiot, enggak bisa mikir kan? 1 + 1 = 5 melulu. Yang mana yang binatang? Clear kan? Simpel sekali itu. Ikan duyung itu dilatih apa? Ikan apa yang apa? Lumba-lumba ya. Pintar dilatih. Semua bisa. Kalau gitu mau kan kacau balau nanti ini. Nah, itu saintik. Jadi apa bedanya manusia sama binatang? Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Binatang tidak. Nah potensi kesegambaran keserupaan itu kemampuan rohani, kemampuan lain-lain yang ada pada manusia. Segila-gilanya manusia dia gambar dan rupa Allah. Jangan kau bunuh dia. Makanya aborsi tidak boleh. Sudah ada kehidupan itu manusia gambar dan rupa Allah itu. Ya, itu menarik ya. Orang cacat itu pun gambar dan rupa Allah, jangan hina itu. Nah jadi menarik sebetulnya Alkitab itu kalau kita baca, wah saya juga kayak dipikir-pikir hebat ya. Ada yang terakhir? Okay. Anak muda, Kenan, Andika mau tanya apa? Hah? Ada gak kaitan penginjilan sama uang jajan? Ada. Dia nanya tuh. Nah, penginjilan sama uang jajan, ada kaitannya. Ya, jadi ada penginjilan uang jajan itu ada kaitannya. Uang jajan akan diberhentikan kalau penginjilan terlambat. Kalian mau enggak uang jajan diberhentiin? Eh, anak-anak muda mana ini anak-anak muda? Ah, Glor, mau? Kurang asam. Ya, kurang asam. Asamnya ditambah maksudnya. Wah, kalau kau di rumah om, minta lebih banyak. Om suruh pusap banyak-banyak kau. Jadi anak-anak muda juga mesti ya. Jadi kalian waktu main musik ingat bukan tugas. Ya. Main sini. Oh tugasku tugas. Bukan tugas itu. Pelayananmu itu. Maka lakukan yang the best. Ya toh? Nyanyi kau di sini. Bukan tugas itu. Pelayananmu itu. Lakukan yang the best. Injil itu menghidupimu. Sehingga apapun yang kau lakukan. Berdasarkan kepada Injil itu. Tidak boleh tidak. Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa.